Bismillahirrahmanirrahim. Apakah boleh sholat fajar di rumah dilakukan bersamaan dengan dikumandangkannya azan subuh? Sekali lagi, apakah diperbolehkan untuk sholat fajar di rumah bersamaan dengan dikumandangkannya azan subuh? Kepada Ustaz Syafuddin, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu sholat fajar ini dilakukan setelah masuk waktu sholat subuh. Nah, setelah dilakukan setelah masuknya waktu sholat subuh, yaitu telah terbitnya fajar. Maka dengan masuknya waktu fajar, dengan dikumandangkannya adzan, maka tidak mengapa seseorang untuk memulai untuk melakukan sholat sunnah fajar. Namun semestinya dia menjalankan sunnah untuk mendengarkan adzan dan untuk berdoa setelah selesai adzan. Nah, sehingga tidak langsung dilakukan saat dia mendengar adzan, meskipun wallahu taala alam bissawab, mudah-mudahan diterima karena memang sudah masuk waktu sholat, sudah masuk waktu fajar, telah terbit fajar, nah, dan telah masuk waktu sholat subuh. Namun yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah seseorang berusaha untuk mendengarkan adzan dan menjawab adzan serta berdoa. Nah, berdoa setelah selesai dari mendengar adzan untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar, nah, dari perbuatan-perbuatan tersebut, sehingga dia bisa mengumpulkan antara amalan-amalan yang baik, tidak menjalankan yang satu dan meninggalkan yang lainnya. Juga kemudian apa yang menyebabkan dia harus segera terburu-buru melakukannya? Apakah dia takut kalau dia nanti melakukan sholat fajar di rumah kemudian akan tertinggal berjamaah di masjid? Kalau demikian, maka dia lakukan di masjid. Kalau dia khawatir dengan sebab sholat fajar di rumah dia akan ketinggalan jamaah di masjid, atau tidak akan bisa mengikutinya dari awal, dari mulai takbirnya imam, maka dia semestinya sholat fajarnya di masjid, karena berjamaah ini perkara yang wajib, dan sholat berjamaah adalah perkara yang wajib, sehingga dia mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Artinya dia tidak melakukan yang sunnah kemudian tertinggal dari perkara yang wajib. Adapun kalau seseorang dalam keadaan tidak khawatir akan tertinggal berjamaahnya, nah, maka dia mestinya mendengarkan adzan, menjawab adzan, dan kemudian berdoa setelah selesai adzan. Wallahu taala a'lam bissawab.